masa gagah tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri walau salah tak peduli. Darah muda, biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan para remaja, berpikirlah dalam langkah agar tidak menyesal. Darahnya para remaja yang selalu merasa gagah tak pernah mau mengalah. Darah muda. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan para remaja, berpikirlah dalam langkah agar tidak menyesal. Darahnya para remaja yang selalu merasa gagah tak pernah mau